La iltizamani illa syarrun min qablah. Tidak datang satu masa kecuali lebih buruk dari masa sebelumnya. Jadi maka oleh sebab itu Rasul kita SAW memberikan nasihat, "Badiru bil a'mali bidana." Bersegeralah beramal soleh sebelum datang bermacam-macam bentuk fitnah. Yaitu kakak tak lain yang mulia. Bagaikan sepermalam-malam yang dalam gelita, di mana manusia kehilangan pedoman dan tuntunan. Dibagikan seseorang berada di tengah malam yang dalam gelita yang tanpa ada cahaya. Maksudnya apa? Begitu beratnya membutakan iman, membutakan mata orang, membutakan mata hati. Tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang Islam, mana yang kufur. Dan itu kita lihat pada hari-hari ini di media sosial betapa banyaknya orang menerima ocehan-ocehan, ungkapan-ungkapan yang dia kira ungkapan itu adalah sangat enteng di lisannya, namun berat di akhir kelak akan sangat berat azabnya. Maka kata Rasulullah SAW, ya, la yuqina habala yakhud ya minna finari. Seorang ada yang berkata-kata tanpa ada peduli dengan akibat efeknya, tetapi kalimat tersebut membuatnya di neraka jahanam sedalam 70 sampai 60 itu 70 mil ya. Jadi tantangan jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Gunakan yang lima sebelum datang yang lima, ya. Hidup memanfaatkan miskin sehat atau kau belum mardi, sehat sebelum sakit, ya. Kalau kau belum syukri masa waktu yang luang sebelum datang masa yang sibuk. Yang selanjutnya apa lagi? Seberapa itu? Hidup sebelum mati, kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, waktu luang sebelum sibuk. Kelimanya apa? Syabab bakat qabla harami. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Nah, banyak setan itu merayu kita, membuai kita dengan macam-macam mimpi sehingga kita lalai. Ya. Sekarang sudah ada tantangan terasa berat, baru rindu ke majelis ilmu, ya. Betapa kita di awal pandemi datang keputusan dari ketentuan dari pemerintah tidak boleh salat berjamaah, itu banyak orang protes. Tapi selama ini enggak ada larangan, mereka enggak ada lagi masjid, mereka lucu tuh, ya kan? Selama ini enggak ada larangan karena protes-protes, yang lebih keras protes itu yang biasanya orang jarang ke masjid. Dan itu kita temui di masyarakat. Karena yang biasanya dialog, ya, di jalan di mana tanya sama saya gitu ya. Orangnya bukan orang yang lebih soleh, orang yang masjid, tapi dia ngomongnya luar biasa. Ini udah program Yahudi macam-macam lah ini kayak gimana sih? Subhanallah ya. Tapi sebetulnya ada fitrah manusia itu sebetulnya mengakui kebenaran. Gitu. Artinya masjid adalah tempat yang tidak boleh ditutup gitu kan. Tapi ketika masjid ditutup dia malah protes walaupun selama di sini dia jarang datang ke masjid. Nah ini yang kita ingatkan bahwa kita tidak tahu apa yang akan datang esok hari. Maka jangan pernah menunda sebuah amal soleh. Baik, demikian sedikit 45. Mohon maaf ya, tadi agak terlambat. Ini prosesnya saya juga. Jadi mau membuka juga yang ada yang ikut lewat Zoom. Jadi proses masuk ke Zoom-nya agak lama. Baik, pembahasan kita adalah Al-Faslu Tsalits, pasal yang ketiga. Ya. Ada yang dapat kitab, ada yang belum ya? Nanti kalau ada yang butuh bisa sama Pak Merento, kalau kurang insya Allah bisa dikirim. Ini khusus untuk jemaah Al-Hasanah saja. Ya betul, enggak ada. Ini khusus untuk jemaah Al-Hasanah memang dikirim. Ya. Karena begini, kami secara pribadi, saya sendiri pribadi itu suka kalau jemaahnya disiplin, rutin, maka senang gitu loh. Senang jadinya semangat juga gitu loh. Tapi kalau jemaah juga, ya, karena agak malas gitu ya. Karena motivasi saya itu untuk mengajar semacam itu tertimbul juga dengan adanya semangat dari jemaah gitu. ketika datang pandemi Pak Pria terdesak, Ustaz, sudah kita online aja Pak, online aja gitu kan, berarti ini benar-benar nggak bisa libur gitu. Alhamdulillah dimudahkan Allah ya, sudah dua kitab yang ditamatkan. Insya Allah kitab ketiga nggak ada. Ini pembahasan-pembahasan sebetulnya dipelajari di bangku kuliah, karena kitab ini ditulis oleh Syaikh Fauzan. Itu ada tiga kitab memang untuk mukarrar atau untuk silabus perguruan tinggi, tapi penjabarannya sangat mudah, ringkas, padat. Maka saya pilihkan untuk jemaah ya, supaya sedikit ada warna dalam menyampaikan ilmu ini tentang tauhid ini gitu. Dan beliau membahas topik-topik yang sifatnya urgen, yang asri, yang maksudnya yang kontemporer gitu ya, yang perlu banyak untuk diketahui oleh masyarakat. Baik, pembahasan yang ketiga ini adalah fitashri', masalah membuat sebuah syariat, pengaturan sebuah aturan. Nah, yang dimaksud di sini adalah karena di antara bentuk syirik itu yang kadang-kadang tidak tergambar adalah mentaati baik perkataan seorang guru atau pendapat siapapun yang melanggar aturan Allah, dan dia tahu itu menyelisih aturan Allah, ditaati oleh dia. Nanti akan disebutkan dalilnya. Ini bagian dari bentuk nama sebuah syirik itu ta'ah. Syirik dalam bentuk ketaatan, menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan Allah. Ya, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nanti akan disebutkan hadisnya. Jadi maksud di sini adalah perintah-perintah tegas dalam Islam lalu dibuat aturan-aturan yang menyelisihi, yang menentang, dengan sengaja dibuat hal itu. Ya, lalu ditaati. Alasannya apa? Oh, ini kan sudah kebetulan ormas kita. Ini adalah ciri khasnya kita Islam Indonesia. Macam-macam dibuat namanya alasannya. Bukan kena alasan ada dalil, tapi adalah keegoan organisasi atau pribadi atau fanatik kepada seorang guru. Jelas-jelas pendapatnya sudah menyelisih Al-Quran dan Sunnah, masih aja fanatik, masih aja membela. Nah, itu namanya ta'atul amiyah, taat buta, taklid buta. Ya, ini tidak boleh. Seakan-akan dia sudah menyamakan perkataan gurunya dengan perkataan Allah. Baik. At-tasyri' haqqullahi ta'ala. Menerima aturan itu hak Allah. Maka oleh sebab itu, termasuk para tokoh-tokoh pencetus al-bid'ah, mereka itu tidak sengaja sebetulnya tanpa sadari menjadi mereka sebagai tanda bagi Allah. Ini nanti. Karena membuat sebuah agama, ya, dianggap mendapat pahala, disyariatkan, dianjurkan, dikampanyekan, itu yang menjadikan bid'ah. Nah, inilah bentuk kesesatan yang berlaku. Nanti akan datang dalilnya. Baik. Yaitu al-murad bitasyri' yang disebut dengan pembuatan agama itu adalah ma yunazziluhu Allah ta'ala li'ibadihi minal manhajil ladzi yasiruna 'alaihi fi aqaid wal mu'amalat wa ghairiha. Yaitu apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya dari jalan yang mereka berjalan di atasnya, tuntunan yang mereka ikuti ya, berjalan di atasnya dalam masalah keyakinan-keyakinan, wal mu'amalat, hukum-hukuman, hukum-hukum berhubungan dengan muamalah ya, wa ghairiha dan lain sebagainya. Ya Allah sudah menurunkan aturan-aturan yang harus kita yakini, yang harus kita tuntuni, dan harus kita ikuti, yang harus kita amalkan. Wa min dzalika, contohnya di antara aturan itu at-tahrim wa tahrim. Masalah perkara menghalalkan dan mengharamkan. Jangan mudah ini halal, itu haram, enggak mudah-mudah. Tanpa ada dalil dikatakan ini dibolehkan, ini diharamkan, ini disyariatkan, enggak bisa seenaknya kita berkata demikian. Ya, tanpa ada perintah dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi enggak gampang. Jangan hari ini orang banyak yang berani berbicara tanpa ilmu. Ya, mengatakan ini boleh, itu dilarang, ya, ini dianjurkan, ini disunahkan dan segala macamnya. Baik, kemudian wa min dzalika at-tahlil wa tahrim, yaitu penentuan suatu perkara yang halal, sesuatu perkara yang haram. Walaysa li ahadin an yuhilla illa ma ahallahu Allah. Tidak ada hak bagi seorang pun menghalalkan sesuatu kecuali apa yang dihalalkan Allah. Nah, kemudian wala yuharrim, ya, wala yuharrima illa ma haramahu Allah. Ma haramahu Allah. Tidak pula mengharamkan sesuatu kecuali yang sesuatu memang diharamkan Allah. Maka di sinilah katanya pentingnya kita belajar biar tahu mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Nah, di sini juga wajibnya seseorang mengikuti perkataan yang jelas-jelas menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kemudian disebutkan firman Allah sebagai dalilnya, wala taqulu kalian ungkapkan apa yang dikeluarkan oleh lisan kalian al-kadhiba, membuat kedustaan, hala halalun wa hala haramun, dengan seenaknya mengatakan ini halal ini haram, litaftaru ala Allah bohongan atas nama Allah, ini diharamkan ya, tapi dia membuat kebohongan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, ini bahaya. Maka oleh sebab itu bila ada orang taat kepada seorang guru atau pimpin ormasnya, taatul amya, taklid buta, taat dengan kebutaan, jelas-jelas perkataan itu menentang Al-Qur'an, masih dibela, masih ditaati, itu secara tidak biasa dari dia telah menempatkan gurunya sebetara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini perbuatan para umat ahli kitab sebelumnya. Baik. Jadi jangan sampai kalian ucapkan apa yang dikatakan oleh lisan kalian, kebohongan, ini halal, ini haram. Itaftaru 'alal kadhib, agar kalian membuat kebohongan atas nama Allah. Perlu waspada ketika mengikuti ceramah, maka selalu ya, diperhatikan apa dalilnya. Kalau dalilnya cerita-cerita dongeng, khurafat, hadis-hadis dhaif, tinggalkan majelis seperti itu. Ya. Kemudian waqala ta'ala, dan juga disebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala lainnya, qul ara'aytum ma anzalallahu, tiga kata katakanlah. Tidak atau kalian Allah Taala, dan dia tidak punya dasar dan tidak punya ilmu tentang masalah tersebut, lalu dengan enteng mengatakan oh ini boleh, oh itu tidak boleh, oh ini wajib, oh ini sunnah, tanpa ada dalil yang membolehkan hal itu, tanpa ada dasar dari aturan sunnah. Maka oleh sebab itu, apakah Allah telah mengizinkan kalian mengatakan hal itu? Berarti kalau ada izin dari Allah itu boleh. Mana tahunya ada izin dari Allah terdapat dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita tahu tahunya. Nah, bahkan Allah an tahrim wa tahrim, Allah telah melarang apa ada sunnah. Makanya berat kata mereka sebagai pengakuan dari dai mereka mengakui perdakwaan zaman sekarang sudah berat. Kenapa? Sedikit-sedikit diminta dalilnya. Ya gitu ya. Sedikit minta dalilnya. Ya, memang beragama itu dengan cerita-cerita dongeng. Ya. Ya memang diminta dalilnya. Baik. Kemudian wa akhbarana dzalika min al-kadzib Allah. Orang yang melakukan hal itu, menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu tanpa ada dalil Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia telah dianggap berbohong atas nama Allah. Ini dosa yang lebih besar kata ulama dari semua dosa. Berbohong atas nama Allah. Dan juga Allah sebutkan di firman Allah merangkai bentuk hal-hal yang diharamkan, lalu menyebutkan dan yang paling besar dosanya adalah timbulnya kesyirikan, fanatik dan macam penyimpangan, biasanya bersumber dari kebohongan atas nama Allah. Nah, ini perlu kita waspadai. Hari ini betapa banyak orang berani berbohong ya, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kama akbar subhanahu man aujaba syai'an. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang siapa yang mewajibkan sesuatu, au harrama syai'an min ghairi dalilin, atau mengharamkan sesuatu tanpa ada dalil. Jadi mengharamkan, mewajibkan ya sesuatu tanpa ada dalil. Ya. Faqad ja'ala nafsahu syarikan lillah. Sungguh dia telah menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah. Kalau ada orang mengatakan sesuatu, ya, ini halal atau haram, ini wajib atau ini tidak wajib, tanpa ada dalil dalam Quran dan Sunnah, maka sungguh dia telah menjadikan dirinya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, bima huwa min khasaisi, dan itu merupakan hak kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak berhak memerintahkan sesuatu untuk wajib dilaksanakan atau untuk ditinggalkan, untuk dihalalkan atau diharamkan, itu hanya hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tasyri', yaitu disebut dengan membuat agama. Maka dikatakan dia telah membuat sebuah ajaran agama. Menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu tanpa dalil, mewajibkan sesuatu tanpa dalil. Maka disinilah bahayanya bid'ah itu. Karena rata-rata bid'ah itu bersumber dari hawa nafsu, kesenangan yang ditemui di dalam melakukan kegiatan tersebut, adanya kenyamanan ketika melaksanakan hal itu, kesukaan, ya, ketika umpamanya ada acara selawatan, sebetulnya ya ada kesenangan dia bernyanyi, bergoyang, ya, cuma dia tidak mau ikut dalam bentuk yang dansa yang secara jelas-jelas, goyang yang jelas-jelas semacam jaipongan, dibungkus dalam bentuk agama. Dan menurut Ibnu Salah dan beberapa ulama yang lain, ini lebih fatal. Kenapa? Menganggap sebuah maksiat bagaikan agama. Kalau orang bermaksiat, dia tahu itu maksiat. Masih kemungkinan besar dia untuk tapi ini kalau sudah agama, makanya orang-orang yang berdendam, bergoyang dalam berzikir, berselawat itu, kita nasihati, dianggap seakan-akan kita melarang dia beribadah. Dianggap kita melarang dia beragama. Itu pangkalnya. Jadi dijelaskan di sini bahwa beliau menyebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, sungguh orang yang melakukan hal itu telah menjadikan dirinya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu merupakan kekhususan hak itu bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu membuat agama atau ajaran agama. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, itu surat Asy-Syura ayat 21. Nah, ini tegas ayatnya. Am lahu syuraka usyara'u lahu min ad-din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai tandingan-tandingan syara'u lahu yang membuat agama untuk mereka, min ad-din, yang membuat mensyariatkan bagi mereka dari agama, ma lam ya'zam bihillah, yang tidak pernah diizinkan Allah. Maka Allah sebutkan, apakah mereka memiliki tandingan-tandingan yang membuat untuk mereka, mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak pernah diizinkan Allah? Kalau seandainya itu penting, kalau seandainya itu adalah syariat, kalau seandainya tidak akan pernah diluput disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Al-Alimul Khabir Al-Hakim, Allah Maha tahu, Allah Maha memberitakan, Allah Maha bijaksana. Tidak akan pernah lalai Rasulullah SAW jika diwahyukan kepada beliau. Pasti disampaikan oleh Rasulullah SAW kalau ini adalah syariat, kalau ini adalah suatu hal yang merupakan ketakwaan kepada Allah, tidak akan pernah luput dari ajaran Rasulullah SAW. Karena tidak ada satupun kebaikan yang mendekatkan orang kepada surga karena Allah kecuali Rasulullah SAW telah jelaskan. Dan tidak ada satupun dosa, maksiat, kemungkaran membuat orang dimurkai Allah atau masuk ke dalam neraka kecuali Rasulullah SAW sudah jelaskan. Ya. Baik. Maka itu Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, karena hakan ala kulli nabiyyin ba'atha Allah ta'ayadullah umatahu ala khair ya'lamuhu lahu. Wajib setiap nabi itu menyampaikan kepada umatnya kebaikan yang dia tahu untuk mereka. Dan sebaliknya, wajib juga setiap nabi itu memperingatkan umatnya dan semua hal yang buruk yang dia ketahui untuk mereka. Jadi tidak ada satupun dari ajaran agama ini yang disembunyikan, ya, dan tidak ada yang lupa. Maka oleh sebab itu orang-orang yang buat ritual-ritual yang tidak ada tuntunan dalam sunnah Rasulullah SAW, mereka jatuh dalam dua perkara yang sangat fatal. Yang pertama, seakan-akan mereka adalah pembuat syariat, menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah dalam menentukan sebuah ritual agama syariat. Yang kedua, secara tidak sadar dia telah menuduh bahwa Rasul SAW tidak sempurna menyampaikan. Itu dua kemungkinan saja. Dan keduanya, ya, ataupun yang dulu mereka, ya, dari ajar Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu itulah bahaya. Nah, ini diberikan dasar pokok ini. Jadi di dalam belajar itu namanya diberi dasar-dasar pemahaman. Dari dasar itu bisa dikembangkan. Maka seseorang yang belajar akidah benar, ya sudah. Dengan dalam hal perkara ini, perkara maksudnya ajaran agama, tasyri', bukan perkara dunia. Karena orang-orang yang bicara masalah bid'ah, bid'ah hasanah, gak bisa membedakan antara urusan perkara hal duniawi dengan urusan agama. Dulu orang gak ada naik pesawat haji, contohkan mikrofon, contohkan HP, semua macam. Siapa yang mengatakan bid'ah demikian? Rasulullah SAW sudah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu kalau urusan dunia, kata Rasulullah SAW. Yang dipermasalahkan adalah memodifikasi, ya, ritual-ritual agama. Ada pula yang mengatakan, di dalam acara maulid apa yang ada? Zikir, salat kepada Nabi, manusia Nabi. Ini semuanya baik semua. Sekarang, kalau ada orang beribadah, dibuat gaduh-gaduh oleh dia. Ya, dibuat sebuah ritual oleh dia, lebih ada zikirnya, ada baca Qur'annya. Semuanya baik, iya. Tapi tak begitu praktek di Rasulullah SAW. Bagaimana kamu memungkinkan itu sebagai ibadah? Karena susunan-susunan ibadah itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ya, contoh umpamanya, ya, ada yang mau bikin gaduh-gaduh umpamanya. Ya, sambal halal enggak? Halal, campur. Kecap halal, tahu halal, semua halal. Dicampur semua oleh dia. Hah? Minyak goreng juga halal dicampur. Jadi gaduh-gaduh enggak? Kan ada pula rumusnya begitu. Ini kan syariat, ini syariat. Lu katanya dikumpulkan, jadi kan semua syariat diboleh gitu. Kan itu rumusnya dia. Di dalam urusan dunia saja, umpamanya kalau ada orang bikin apa namanya esteler umpamanya, dicampur pakai minyak goreng, dipecah-pecah, kan halal semua. Karena kalau sudah ada aturannya, sudah ada standar dalam agama, tak boleh di rubah-rubah. Jalankan usul-usul agama, urusan dunia tadi kita sebutkan. Standar kalau buat namanya membuat asam pade, itu asam pade itu. Ya, itu. Ya kan ada standarnya. Itu bukan asamnya. Pakai asam Jawa apa enak ya? Pakai asam apa? Asam belimbing, tahu enggak asam belimbing? Nah, itu bukan gini. Ya, beda. Jadi memang halal semua, tapi tidak mengikuti standar enggak bisa. Itu urusan dunia. Ya, maka itu kan filsafat pesakan akal yang mereka pakai. Kalau begitu semua, gak akan ada yang salah di dunia ini. Karena pasti semua orang ingin kebaikan dalam beribadah. Baik. Jadi firman Allah SWT surat Asy-Syura ayat 21 ini harus diingat-ingat itu. Am lahu syuraka'u syara'u lahu minad din ma lam ya'zan billah. Am lahu syuraka'u syara'u lahu minad din. Apakah mereka memulai tanding-tandingan yang membuat syariat, yang masyarakat bagi mereka minat din dari agama, malam yang tidak dihilang, yang tidak pernah diizinkan Allah. Waman atau ahlan musyari', orang yang taat dalam orang yang membuat syariat seperti ini, min dunillah, dari selain Allah, wawaya abu dhalika, dan dia tahu bahwa perkara ini bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, dia taati, wawakamu, dan dia setuju, ala fi'lihi, dalam melakukannya, qad asyrakahu ma'allah, sungguh telah mempersekutukan dia dengan Allah. Sungguh dia telah mempersekutukan dengan Allah SWT, orang tersebut. Maka oleh sebab itu, nanti akan disebutkan nanti di antara ayat-ayat dan hadis-hadis, ya. Nah, demikian dalam dia. Maka lalu disebutkan di sini firman Allah SWT, wa in ataqtumuhum innakum lamusyrikun. Jika kalian mentaati mereka, sungguh kalian adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang yang berbuat syirik. Surah Al-An'am ayat 121. Yakni maksudnya apa? Orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah dari hal-hal yang bangkai, ya. Ini cuma perkara masalah mengharamkan bangkai, menghalalkan bangkai dan semacam. Maka yaitu orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah dari bangkai minal mayitah, dari bangkai, ya, dihalalkan oleh mereka. Mana tahu, ya, barang siapa yang taat kepada mereka dalam hal tersebut, dalam hal itu bahwa musyrikun, sungguh dia telah berbuat syirik. Dari sini mananya? Dalam ketaatannya, dalam halalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Nah, ini perincian syirik itu disebut banyak macam oleh para ulama, di antara syirik ut-ta'ah namanya, syirik dalam ketaatan. Kama akbar subhanah, sebenarnya Allah sebutkan, ya, Allah kabarkan bahwa orang yang taati para ulama, ini kalau ahbar itu adalah ulama dari kalangan ahlul kitab. Jadi ulamanya orang Yahudi atau Nasrani itu disebut hibur, ahbar jamaknya. Nah, waruhban, kalau ruhban ahli ibadah, itu ahli ibadah dari kalangan mereka. Maka barang siapa yang taat kepada ulama-ulama atau ahli ibadah, karena orang percaya kepada ibadah kan ini orang berilmu nih, taat beribadah gitu kan. Jadi dibedakan orang yang berilmu dan orang taat beribadah. Karena memang di kalangan ahli kitab itu mereka memiliki dua kesalahan yang fatal yang kita memohon perlindungan kepada Allah SWT dalam salat selalu ini. Ghairul maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang yang kemarahi dan bukan pula jalan orang yang sesat. Disebutkan oleh para ulama, al-maghdubi alaihim, mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Waladhdallin, orangnya rajin beramal tapi tanpa ilmu. Maka di sini disebutkan barang siapa taat kepada para ulama atau tokoh-tokoh ahli ibadah dalam perkara menghalalkan yang haram, dalam perkara menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, maka sungguh mereka tersebut telah menjadikan tokoh-tokoh agamanya atau tokoh ahli ibadahnya al-bahaban min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Mana dalilnya? Yang pertama adalah ayat Al-Quran, kemudian nanti ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW, yaitu surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbar wa ruhban arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan dari selain Allah. Kenapa dikatakan Tuhan? Nanti dijawab oleh akan ditanya oleh seorang sahabat Adi bin Hatim nanti. Jadi mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan dari selain Allah. Wal Masih anak Maryam, demikianlah Al Masih anak Maryam. Itu orang-orang Nasrani menjadikan Isa sebagai anak. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintahkan illa liya'budu ilahan wahidan. Padahal mereka disuruh menyembah Tuhan yang satu. Jadi ibadah itu bukan sujud saja. Kami kan enggak menyembah. Nah, ini akan dijawab oleh. Kemudian padahal mereka tidak diperintahkan kecuali Tuhan yang satu. Illahu, yang tiada berhak disembah kecuali Dia. Kuasa subhanahu amma yusyrikun. Mereka begitu di sini. Azab sangat tegas, pertama di telah diberikan ulama mereka, tokoh dan tokoh-tokoh mereka sebutkan Tuhan. Apakah mereka mengatakan tokoh-tokoh agama mereka itu sebagai mencipta langit dan bumi? Hah? Tidak. Apakah mereka meyakini bahwa tokoh-tokoh mereka itu yang menghidup mematikan manusia? Tidak. Apa bentuk syiriknya mereka di sini? Ini yang perlu diketahui. Karena banyak di masyarakat yang baru memahami syirik itu adalah kalau dia sujud ke pohon, kalau dia minta-minta ke pohon, kan itu ya. Itu baru pemahaman syirik sampai di situ. Kalau masalah taat yang dihalalkan, yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal, mereka dengan sebagian tidak dianggap syirik dari mereka. Ya, ini tidak mau isu isa, ini sedikit terjelaskan. Saya selesaikan aja bab ini. Gak apa-apa ya. Sedikit tanggung juga nanti. Baik, jadi syirik itu banyak macamnya dan bentuknya. Nah, ini maksudnya di sini. Orang-orang miskin dahulu ketika mereka meminta kekuburan orang-orang soleh mereka juga tidak mengatakan orang soleh itu menghidupkan mati mereka, tapi sebagai perantara. Kalau ini adalah dalam bentuk kesyirikan, menjadikan ulama-ulama mereka sebagai pembuat hukum yang menyelisih hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikatakan padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada ilahan wahidan, Tuhan yang satu. La ilaha illahu, yang tidak berhak disembah kecuali Dia. Subhanahu, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Tatkala Adi bin Hatim ini kan mantanlah dari pengikut agama Nasrani, orang Yahudi, ya. Lama sami Adi bin Hatim, Hatimnya adalah orang Yahudi, dia mendengar Rasulullah SAW membaca ayat ini. Lalu Adi bin Hatim ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami tidak pernah menyembah mereka. Karena Adi bin Hatim memahami sujud, meminta, tidak pernah kami lakukan hal itu kepada mereka, ya Rasulullah. Kok kami dikatakan menjadikan ulama-ulama kami diambil sebagai Tuhan? Di mana sisinya? Ini bukti kalau sahabat tidak paham Al-Quran, mereka bertanya ke Rasulullah SAW. Kalau ada mereka yang tidak paham ayat, mereka bertanya ke Rasulullah SAW. Tetapi tidak pernah bertanya masalah ayat istiwa, tidak pernah. Ketika terdengar namanya Ar-Rahman Ash-Shistawa, Allah beristiwa atas aras. Tidak pernah seorang sahabat yang paling bodoh sekalipun, ya, yang paling kurang ilmunya sekalipun, tidak pernah mengatakan, kalau begitu Allah seperti manusia. Tidak pernah. Tapi kalau ada ayat yang mereka ditanya, ini Adi bin Hatim langsung mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak pernah menyembah mereka. Tidak pernah sujud, tidak meminta, segala macam. Gimana? Maka Rasulullah SAW menyebutkan, maksud menyembah mereka itu, nah, beribadah kepada mereka, bersujudkan mereka itu adalah, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan yaitu alaisu, bukankah mereka yuhilluna ma haramallahu wa tuhillunahu, bukankah mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah lalu kalian ikut menghalalkan? Itu bentuk ibadah tadi, bentuk mempersekutukan tadi. Bukankah mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah lalu kalian halalkan? Wa yuharimuna ma ahallallahu wa tuharimunahu, dan juga mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah lalu kalian ikut mengharamkannya. Qala bala, kata Adi bin Hatim, iya benar gitu. Nah, fatil ka ibadatu, itulah bentuk beribadah kepada mereka. Nah, ini menjelaskan makna syirik itu. Karena ada orang yang syirik itu kalau hanya meyakini berhala-berhala atau Quran atau apa yang diminta itu yang menciptakan langit bumi. Kami tidak meyakini. Bukan begitu mana syirik semata. Bukan itu saja maksudnya. Kalau meyakini hal demikian, ya syirik juga. Tapi menjadikan orang mati sebagai perantara beribadah kepada orang-orang bahwa juga syirik. Sebenarnya dijelaskan Al-Quran. Manak budum ilal yukarumuna ilal zulfa. Kami tidak beribadah kepada orang-orang soleh tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Itu alasan mereka. Bukan mengatakan mereka yang menciptakan langit dan bumi. Baik. Kemudian berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa mentaati ulama-ulama, tokoh-tokoh ulama dan ahli ibadah dalam bermaksiat kepada Allah merupakan ibadah kepada mereka dari selain Allah. Ya. Wa minasyirkil akbar, dan ia termasuk syirik yang besar yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Diqauli taala, karena berdasarkan firman di akhir ayat tersebut, wa ma umiru, ya, ayat sebelum tadi ditegaskan, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Tuhan yang satu, menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illahu, yang tidak berhak disembah kecuali Dia. Subhanahu, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Wa nadhiru dzalika qaul ta'ala, dan semakna dengan ini juga firman Allah, wa la taqulu mimma lam yudzkirullahu alaihi. Jangan kalian makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Kalau orang-orang miskin menghalalkan itu. Ya. Wa innahu lafiskun, karena itu merupakan sebuah dosa. Pastikan. Wa inna syayatina, sungguh syaitan-syaitan itu, la yuhuna ila awliyaihim, mereka memberikan wahyu, membisikkan kepada wali-wali mereka. Jadi syaitan punya wali ya. Apa bedanya wali syaitan dengan wali Allah? Kalau wali syaitan itu adalah dia memiliki hal-hal yang luar biasa dengan cara melakukan perbuatan syirik atau bid'ah. Karena di dalam praktek-praktek orang memiliki hal luar biasa, kadang-kadang setan jin bekerja sama bila dia melakukan kekufuran kepada Allah atau penyelewengan dalam agama. Nah, ini kalau kita ceritakan panjang lagi ya kan, banyak. Pertama 40 hari umpamanya, lalu setelah itu dia mendapat wangsit, bisikan-bisikan. Menurut dia, karena saat pertama saya baca dari Allah saya terus, lalu datang Jibril, malaikat atau apa macam-macam katanya. Nabi Khidir lah, kadang-kadang mengaku didatangi Nabi segala macam. Orang yang tidak berilmu akan mengatakan, wah benar itu. Ya kan, la ilaha illallah dibaca zikir. Kalau orang berilmu ini perbuatan, jelas perbuatan salah, menyimpang. Bagaimana dia 40 hari itu sholatnya? Mana lebih wajib sholat daripada berzikir seperti itu? Bagaimana sholat Jumatnya? Ya kan? Kalau orang berilmu dia bisa, ini menyimpang ini. Dan setan betul-betul memberikan hal itu kepada dia, bisa. Yang penting syaratnya dia tadi kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya setan-setan itu membisikkan kepada wali-walinya, yujadilukum, untuk membantah kalian. Jadi setan itu juga memberikan argumentasi-argumentasi untuk membantah ahlul iman. Betul, setan itu bisikan-bisikan, baik setan dari kalangan manusia maupun setan dari kalangan jin. Dibisikkan oleh dia. Saling bekerja sama mereka. Nah, maka setan pun memberikan argumentasi-argumentasi untuk membantah ahlul haq, ahlul iman, ahlul tauhid. Nah, liyujadilukum, untuk membantah kalian. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian mentaati mereka, sungguh kalian telah berbuat syirik. Sungguh kalian bagian dari orang-orang musyrikin. Yaitu apa tadi kata Allah, jangan kalian makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah atasnya. Disebut nama berhala atau semacam. Nah, orang-orang musyrik menghalalkan itu. Untuk ulama halal makanan jangan apa. Nah, ini kan jelas menghalalkan sesuatu yang haram tadi. Nah, kalau kalian mentaati itu, dan setan akan membuat argumentasi untuk membela pendapat tadi. Apa pembelanya? Disebutkan halal tafsir. Kok yang dibunuh manusia halal, yang dibunuh Allah haram katanya. Nah, gimana? Bagus nggak argumentasinya itu? Ini mati, kambing mati, halal. Kata Allah yang menyembelihnya, kata Allah yang matiinnya. Kok jadi haram? Kok kita yang bunuh jadi halal? Argumentasi ini diberikan setan. Maka orang musyrik itu menghalalkan bangkai-bangkai yang mati halal. Kenapa? Karena merupakan mereka itu adalah Allah yang membunuhnya, halal. Kalau kita aja yang nyembelih kok halal? Masa Allah gak halal? Coba lihat sama itu. Kalau dengan logika-logika, setan lebih pintar berlogika seperti itu. Maka Allah katakan, jangan taati. Kalau kalian taati argumentasi seperti itu setan bisikan argumentasi-argumentasi itu kepada penolong-penolong wali-wali mereka. Wa in tattaqum innakum musyrikun. Jika kalian taat, mentaati, mengikuti, sungguh kalian termasuk orang yang telah berbuat syirik. Wa hadha waqa fi kathirin minan nas. Kondisi seperti ini banyak terjerumus ke dalamnya manusia. Terhadap orang-orang yang mereka taklid kepada alaman qalbu, yang fanatik kepada tokohnya. Banyak itu yang fanatik. Subhanallah. Tidak asing ya cerita-cerita. Kadang-kadang ada istrinya sendiri diserahkan untuk diberi berkat oleh kiainya atau mentorinya. Wah, banyak sekali kalau cerita-cerita sufi itu macam-macam kan. Ya. Nah, di adami itibarihim ad-dalil, karena mereka tanpa memperdulikan dalil, idza khalaqal muqallad. Mereka tidak memperdulikan dalil bila dalil itu menyelisih pandangan orang yang ditaklidinya, dari orang yang fanatik kepadanya, enggak peduli. Maka lihat sekarang pengikut-pengikut pada ahli bid'ah itu berani membela mati-matian pendapat yang jelas bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Wa tarku syar'i masiwahu, ya, dan meninggalkan syariat selainnya, ya. Di sini disebutkan oleh mereka bahwa sekali mereka tidak peduli dengan dalil, ya, apabila menyelisih pandangan pendapat orang yang ditaklidi, orang yang dipanatiki oleh mereka. Wa huwa min hadzal syirk, inilah bentuk dari kesyirikan ini. Faltazim syar'illah, Waltidamu syari'illahi ta'ala, maka berpegang teguh dengan syariat Allah SWT. Watarki syirman, meninggalkan syariat-syariat dengan syariat Allah SWT. Wa minal muqtadha la ilaha illallah, itu adalah tuntutan konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Jangan mengharap ibadah kecuali Allah. Wallahu musta'an. Allah lah yang tempat kita mohon pertolongan. Demikian wallahu a'lam bisawab. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon atas kekurangan penyampaian materi kita sempat ini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, wis rampung kok, Bik. Bu yang dah tadi ni. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian kajian pada malam hari ini. Dengan hamdalah bersama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada khilaf dan salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.